kayu yang terombang ambing di tengah laut biru. Lajuku hilang terhempas arus gelombang. Karena kini kau tak di sisiku sayang. Tanpa dan ku mencoba arungi samudra hanya untuk mencari di mana kini berada. Sekian lama ku nanti tiada kabar kau beri. Bye.